Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih tentang penyebutan anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah disertai dengan dalil-dalilnya. Qala al-muallif al-syaikh al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa dalilul istighathati qawluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya istighathah adalah satu jenis diantara jenis-jenis ibadah adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, dan ketika ya, kalian beristighathah. Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini dalam konteks menyebutkan nikmat Allah kepada Nabi dan para sahabat, ya, sehingga bermakna dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalian ketika kalian beristighatsah meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan syiddah, dalam keadaan berat, dalam keadaan genting. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, maka Allah mengabulkan istighathah yang kalian lakukan. Ini ayat yang panjang, namun beliau penggal ya, sebagai bentuk ya, syahidnya. Penyebutan syahid yang menyebutkan bahwasanya istighathah adalah termasuk bentuk ibadah yang Allah cintai. Qala syarih al-syaikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, qawluhu al-istighathah, perkataan muallif al-istighathah, kemudian beliau menyebutkan makna dari istighathah, al-istighathatu talabul ghauth, ya, ini makna al-istighathah, ya, secara bahasa istighatha yastaghithu memang bermakna talaba al-ghauth, ya, meminta al-ghauth. Apa itu al-ghauth? Al-ghauth adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting, syiddah, fi halis syiddah. Itu makna al-ghauth. Wa huwal inqadhu minasy syiddati wal halak. Sehingga al-istighathah bermakna pembebasan dari kondisi syiddah, kondisi yang berat, wal halak, kondisi yang sangat mengancam, yang bisa membinasakan. Nah, itu makna istighathah. Perbedaannya dengan ad-du'a, perbedaan istighathah dengan ad-du'a, dengan doa, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, ya. Beliau berkata dalam syarahnya, al-istighatsah talabul ghaus. Istighatsah bermakna talabul ghaus, meminta pertolongan dan bantuan. Wa huwa ad-du'a'u halash shiddah. Dan istighatsah tidak lain adalah doa. Ya. Tidak lain istighatsah itu juga merupakan doa. Tapi halash shiddah, doa yang dilakukan di keadaan genting. Dalam keadaan genting, wa yufarraq bainal istighatsah wad du'a. Sehingga ada perbedaan antara istighatsah dan doa. Fad du'a 'am haitsu yakunu fi shiddati war raha. Sehingga doa itu lebih umum sifatnya, ya. Doa, ibadah doa itu lebih umum sifatnya. Doa bisa dilakukan ketika kondisi, ya, kondisi yang tidak genting, maupun juga dilakukan dalam kondisi genting. Itu doa. Ya. Amma al-istighatsatu fala takunu illa fi syiddah. Adapun istighatsah itu tidaklah dilakukan kecuali dalam keadaan genting. Sehingga doa yang dilakukan dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan yang mengancam keselamatan, ya, itulah yang disebut dengan istighatsah. Naam. Dan istighatsah tidak di dalam syariat tidak disebutkan di dalam syariat, ya, tata cara tertentu, ya. Membaca zikir tertentu berapa kali, ya. Membaca, ya. Naam. Tidak dituntunkan yang demikian. Sehingga melakukan istighatsah dan dilakukan dengan tata cara tertentu yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang menyelisihi sunnah. Bukan istighatsahnya yang menyelisihi sunnah, ya. Istighatsah ibadah yang disyariatkan, tapi tata cara istighatsah haruslah sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya. Dan barang siapa yang membuat-buat ibadah dengan tata cara tertentu yang tidak pernah dituntunkan Rasulullah, maka dia telah berbuat bid'ah. Taib. Kita lanjutkan. Wa huwa aqsam. Dan ibadah istighosah ini, atau istighosah, itu ada beberapa bentuk. Ya. Istighosah, meminta pertolongan dan bantuan dalam keadaan genting, itu ada beberapa bentuk. Al-awwal, yang pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jal, ya. Beristighatsah kepada Allah azza wa jal. Wa hadza min afdalil a'mal wa akmaliha. Maka yang seperti ini adalah ibadah, ya. Bahkan termasuk amalan yang paling afdal dan paling sempurnanya. Wa huwa da'bur rusul wa atba'ihim. Dan istighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kebiasaan para rasul dan para pengikutnya. Sehingga disyaratkan bagi kita untuk meneladani mereka, ya, beristighatsah di kondisi-kondisi yang genting, di kondisi-kondisi yang mengancam keselamatan kita. Wa daliluhu ma dzakarahu syaikh rahimahullahu ta'ala. Dan dalilnya, dalil disyariatkannya istighatsah itu adalah ayat yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya, dalam surat Al-Anfal. Tadi penggalannya sudah kita baca, di sini beliau sebutkan dengan lebih lengkap, ya. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia mengabulkan istighatsah kalian. Kemudian Allah berfirman, ya, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. sesungguhnya aku telah memberikan bantuan kepada kalian berupa 1000 malaikat yang datang murdifin. Ayat ba'duhum ba'don. Itu makna murdifin. Makna murdifin adalah yatba'u ba'duhum ba'don. Yang datang silih berganti. Ya. Datang silih berganti berturutan. Berjumlah malaikat yang berjumlah 1000. Ya. Yang Allah berikan kepada Rasul dan para sahabatnya untuk membantu mereka ketika terjadi perang Badar. Dan dalam surat Al-Anfal ini disebutkan kisahnya dari awal, ya. Idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Allah mengisahkan, ya, perang Badar ini dari awalnya di dalam surat Al-Anfal. Dan ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua golongan, bahwasanya salah satu dari dua golongan itu adalah milik kalian, yaitu akan kalian kalahkan. Kalau kita melihat, ya, di Sirah Nabawi, di perjalanan hidup Rasulullah alaihissalatu wassalam, bahwasanya kisah perang Badar ini diawali oleh rencana Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika beliau hendak menyerang salah satu, ya, kafilah dagang Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala an sebelum beliau masuk Islam. Ya. Kafilah dagang yang membawa banyak harta Quraisy ketika itu. Ya. Dan hanya dikawal oleh sedikit orang. Hanya dikawal oleh sekitar 30 orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabat, ya, memiliki rencana untuk menyerang kafilah dagang Quraisy itu. Ya, mengambil harta mereka dan memerangi mereka. Dan ketika itu dihalalkan sudah oleh Rasulullah untuk berperang melawan Quraisy, karena Rasulullah dan para sahabatnya telah didolimi, ya, para muhajirin telah didolimi di Mekah. Harta mereka dirampas ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tidak boleh membawa harta benda. Rumah-rumah mereka yang ada di Mekah dirampas. Ya. Sehingga para muhajirin adalah orang-orang yang dizalimi. Harta mereka telah dirampas oleh musyrikin Quraisy. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan bagi mereka, bagi Rasulullah dan para sahabat, untuk berperang melawan Quraisy dan merampas harta mereka. Sehingga ketika Rasulullah mendengar kabar bahwasanya Abu Sufyan dan kafilah dagang Quraisy, ya, membawa harta benda itu, maka Rasulullah berencana dengan para sahabatnya untuk menyerang. Tapi qadarullah wa masyafa'al, ternyata Allah menghendaki lain. Allah tidak mempertemukan Rasulullah dan para sahabatnya dengan kafilah dagang itu, ya. Tapi malah Allah pertemukan beliau dan para sahabat dengan pasukan perang dari Quraisy. Karena memang Abu Sufyan telah mendengar bahwasanya Rasulullah berencana akan menyerang mereka. Sehingga Abu Sufyan segera menyampaikan berita kepada Quraisy untuk mengirimkan bala bantuan. Sehingga Abu Jahal ketika itu dan para pembesar Quraisy menyiapkan pasukan perang untuk menghadapi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Adapun Abu Sufyan, ya, mengambil jalur lain sehingga tidak bertemu dengan pasukan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan Rasulullah akhirnya bertemu dengan pasukan perang Quraisy yang ketika itu berjumlah sekitar 1000 orang. Adapun Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat hanya sekitar 300 sekian. Ya, 314 disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Naam. Sehingga terjadilah peperangan tersebut, yaitu fi Ghazwatil Badr Al-Kubra. Perang Badar yang kubra. Karena di Badar juga pernah terjadi perang sebelumnya, tapi tidak besar. Ya. Adapun yang dimaksud di sini adalah perang Badar yang kubra, yang besarnya. Naam. Wa kana dhalika fi ghazwati Badrin. Hina nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila al-musyrikin fi alfi rajulin. Dan hal ini terjadi ketika perang Badar. Terjadi di peristiwa perang Badar Kubra. Hina nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila al-musyrikin. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat kepada pasukan musyrikin yang ketika itu berjumlah sangat besar, ya, tiga kali lipat dari pasukan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, sekitar berjumlah 1000 orang. Wa ashabuhu 300 wa bid'ah ashar rajulan. Adapun para sahabat beliau, ya, pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam hanya berjumlah sekitar 300, ya. Bid'ah itu bilangan sekitar 3 sampai 9, ya. Tapi disebutkan dalam kitab-kitab sirah berjumlah 14, ya. Bid'ah asyar berarti belasan jumlahnya, ya. Tapi ditetapkan atau disebutkan di dalam kitab sirah berjumlah 314 orang sahabat yang ikut berperang ketika itu, ya. Baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan Ansar, ya, yang terdiri dari suku Aus maupun Khazraj, ya. Dan dari 314 orang itu, yang paling banyak adalah dari suku Khazraj. Mereka adalah yang terbanyak jumlahnya. 6. Fadakhala al-Arish yunashid Rabbahu rafi'an yadaihi mustaqbilal qiblah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam masuk ke Arish. Arish itu adalah tempat yang khusus dibuat oleh atau khusus dibuat untuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jadi sebenarnya Badar itu adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana juga diusulkan oleh para sahabat, beliau dibuatkan arish. Arish itu tempat khusus untuk Rasulullah alaihissalatu wasallam, ya, yang diletakkan di posisi yang aman, di atas bukit, di tempat yang lebih tinggi, sehingga beliau berada di posisi yang aman dan bisa melihat kondisi pasukan secara, ya, lebih luas pandangannya. Nah, itu disebut dengan arish. Jadi kemah yang khusus dibuatkan untuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ketika itu beliau didampingi oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sedangkan para sahabat yang lain, ya, bersiap di lembah Badar. Yunashidu Rabbahu azza wajal. Beliau masuk ke arish dan berdoa dengan, ya, betul-betul bersungguh-sungguh beliau dalam berdoa, meminta dengan sangat, ya, meminta dengan sangat. Itu makna yunashid. Nashada yunashidu maknanya adalah meminta dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sangat, karena dalam kondisi genting, kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Beliau meminta dengan sungguh-sungguh kepada Rabbnya azza wajal rafi'an yadaihi mustaqbilal qiblah. Beliau melakukan beberapa sebab dikabulkannya doa, yaitu diantaranya beliau mengangkat kedua tangan beliau, mengangkat setinggi-tingginya, mustaqbilal qiblah, dan menghadapkan dirinya ke kiblat. Menghadapkan dirinya ke kiblat. Waktu itu kiblat sudah, ya, mengarah kepada Ka'bah. Karena sebelumnya kiblat kaum muslimin arahnya adalah ke Baitul Maqdis di Palestina. Yaqulu, beliau mengangkat kedua tangan beliau setinggi-tingginya menghadap kiblat dan beliau berkata, bersabda, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana riwayat ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Beliau berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'attani. Ya Allah, anjis maknanya adalah sempurnakan dan penuhilah. Ya Allah, penuhilah dan sempurnakanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya. Apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlika hadhil isabata min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika seandainya engkau menghendaki kelompok kecil ini hancur, kalah, binasa, ya, kelompok dari kalangan para sahabat ketika itu, ya, hadhil isabah maknanya adalah pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah, itu dari kalangan para sahabat, minal muhajirin wal ansar. Jika seandainya kelompok kecil dari kaum muslimin ini engkau kehendaki untuk kalah dan binasa, la tu'bad fil ard, maka niscaya engkau tidak akan diibadahi di muka bumi. Ya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena ketika itu tidaklah ada kaum muslimin kecuali yang bersama Rasulullah dan, ya, ketika itu para sahabat. Ya. Kalau seandainya kelompok kecil itu binasa, kalah, ya, dibunuh semuanya, maka tidak lagi tersisa kaum muslimin di muka bumi kecuali hanya sedikit saja. Sehingga Rasulullah mengatakan demikian. Kalau seandainya pasukan kecil ini kalah, binasa, ya, maka niscaya engkau tidak akan diibadahi di muka bumi. Ini lafaz doa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihissalatu wasallam. Inilah istighatsah yang beliau lakukan, ya. Inilah istighatsah yang beliau lakukan. Wa mazala yastaghitsu bi rabbih, dan beliau terus demikian. Beliau terus mengucapkan doa-doa kepada Rabb-nya, beristighatsah, rafian yadayhi hatta saqata ridauhu an mankibaihi. Beliau terus mengangkat kedua tangan beliau setinggi-tingginya sampai rida beliau terjatuh dari pundaknya. Ya. Kaum Arab biasanya memakai rida. Ya, rida itu, ya, semacam, ya, kain yang ditaruh di pundak, nah, untuk menutup badannya. Sampai beliau terjatuh ridanya karena mengangkat tangan dengan setinggi-tingginya sehingga ridanya terjatuh dari pundaknya. Fa akhadha Abu Bakrin radhiyallahu taala an ridaahu, maka Abu Bakar mengambilkan ridak beliau yang terjatuh tadi. Falqahu ala mankibaihi, kemudian meletakkannya kembali ke pundak beliau. Tsummal tazamahu min waraihi, dan memeganginya dari belakang. Jadi Abu Bakar mengambilkan, memakaikan lagi di pundak Rasulullah alaihi salatu wasallam dan memeganginya. Dalam keadaan Rasulullah masih berdoa, masih mengangkat kedua tangan beliau sehingga Abu Bakar masih memeganginya agar tidak terjatuh lagi. Wa qala, dan Abu Bakar berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbaka, ya, telah mencukupimu doa yang telah engkau panjatkan kepada Rabbmu. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka fa anzalallahu hadhil ayah, karena sesungguhnya dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan memenuhi janji yang telah dia sampaikan kepadamu. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini, ya, Allah turunkan ayat ini. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kalau kelanjutan ayat ini, ya, Allah taala berfirman, wa ma ja'alahu Allahu illa bushra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Jadi Allah memberitakan kepada Rasul-Nya bahwasanya Allah telah menyiapkan 1000 malaikat untuk membantu beliau berperang, itu hanya sebagai bushra, kabar gembira. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra, dan tidaklah Allah menjadikan ini kecuali hanya sebagai kabar gembira untukmu. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan agar hati-hati kalian menjadi tenang, tidak gelisah, tidak cemas lagi. Akan tapi pertolongan hanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan tidaklah ditentukan, kemenangan tidaklah ditentukan dengan banyaknya jumlah pasukan, banyaknya malaikat yang ikut berperang. Tidak ini yang menentukan kemenangan dalam perang. Yang menentukan adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan hanyalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah melanjutkan dalam ayat yang berikutnya, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Dan tidaklah Allah ya menjadikan ini kecuali hanya sebagai kabar gembira untuk kalian, dan agar hati-hati kalian menjadi tenang. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Dan tidaklah pertolongan itu kecuali hanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah dan para sahabat tidak menggantungkan diri mereka kepada ya, oh banyak malaikat yang ikut perang, kemudian mereka menggantungkan diri kepada malaikat. Tidak ya. Tapi tetap mereka Allah bimbingkan untuk tetap bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini istighatsah yang masyru'ah. Istighatsah yang masyru'ah, ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. 6. Atsani, jenis istighatsah yang kedua. Al-istighatsatu bil amwat au bil ahya ghairil hadirin al-qadirin 'alal ighatsah. Jenis yang kedua ya, jenis istighatsah yang dilarang, istighatsah yang syirik, yaitu beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati, siapapun dia ya, siapapun dia, baik orang biasa ya, atau orang yang dianggap wali, atau bahkan para nabi dan rasul ya, tidak boleh beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati ya. Beristighatsah kepada orang yang sudah mati atau dengan orang-orang yang masih hidup ya, beristighatsah kepada orang-orang yang masih hidup tapi ghairil hadirin al-qadirin, bukan orang yang hadir, bukan juga orang yang qadir, yang memiliki kemampuan alal ighatsah, tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan bantuan. Fahada syirkun, maka ini adalah kesyirikan ya, sehingga sama syarat istighatsah juga sama ya. Di sana ada 3 syarat ya, sebagaimana yang disebutkan pada syarat-syarat doa ya. Siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat doa agar doa itu tidak termasuk syirik, tidak termasuk doa syirik? Apa kemarin 3 hal? Hayyin, qadirun, hadirun ya, berdoa kepada yang masih hidup, yang qadir, yang memiliki kemampuan, dan hadir, yang ada di tempat ya, tidak di tempat yang jauh dari kita. Begitu juga istighatsah. Kenapa? Sama, isti'anah, istighatsah, isti'adzah. Nah, itu syarat-syaratnya sama. Nah, begitu juga istighatsah. Syarat-syaratnya sama ya, harus dilakukan kepada yang masih hidup, kemudian yang memiliki kemampuan, kemudian yang hadir, ada di tempat. Naam. Begitu juga istighatsah. Naam. Kalau beristighatsah kepada yang masih hidup tapi tidak memiliki kemampuan dan juga tidak berada di tempat, maka yang seperti ini termasuk kesyirikan. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqid anna liha'ula tasarrufan khafiyan. Karena sesungguhnya dia tidaklah melakukan hal itu ya, beristighatsah kepada orang yang sudah mati maupun yang masih hidup tapi tidak memiliki kemampuan dan tidak berada di tempat ya. Tidaklah dia melakukan itu kecuali dia memiliki akidah, memiliki keyakinan anna liha'ula'i tasarrufan khafiyan, bahwasanya orang-orang yang diistighatsai itu memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Fil kaun, di alam semesta. Fayaj'allahu hadzan minar rububiyah. Sehingga mereka meyakini untuk orang-orang yang diistighatsai tadi bagian dari rububiyah, memiliki hak rububiyah. Seperti ini adalah batil, keyakinan yang batil, i'tiqad yang rusak. Nah, sehingga tidak boleh kita beristighosah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada beberapa orang yang nanti akan disebutkan, ya, beberapa jenis istighosah yang diizinkan. Qala Allah taala, Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahumma Allah qalilan ma tadhakkarun. Amman yujibul muttarra, dan siapa yang bisa, ya, mengabulkan doa orang yang dalam keadaan genting selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada. Idza da'ahu, jika dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su, dan siapa yang bisa menyingkap atau menghilangkan kejelekan selain Allah? Jawabannya tidak ada. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan telah menjadikan kalian, ya, khalifah. Naam, di muka bumi. A ilahum ma Allah, dan adakah ilah sesembahan selain Allah? Jawabannya tidak ada. Adakah yang diibadahi selain Allah? Tidak ada. Qalilan ma tadzakkarun. Tapi sedikit kalian, ya, berpikir dan mengingat-ingat sehingga berbuat kesyirikan. Naam, ini adalah jenis istighatsah yang syirik, sehingga diharamkan dan dilarang di dalam Islam. Jenis istighatsah yang ketiga, al-istighatsatu ats-tsalits, al-istighatsatu bil ahya al-alimin al-qadirin alal ighatsah, fa hadza jaizun. Istighatsah dengan orang yang masih hidup yang memang, ya, memiliki ilmu dan memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan. Fa hadza jaiz, ini hukumnya boleh di dalam Islam. Kal isti'anah bihim, sebagaimana hukum isti'anah dengan mereka, meminta bantuan atau pertolongan kepada mereka. Ya, selama yang dimintai bantuan itu masih hidup, memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan, dan dia berada di tempat, ya, bisa dihubungi, bisa berkomunikasi dengannya secara keumuman, ya, maka yang seperti itu boleh hukumnya untuk dilakukan. Qala Allah taala fi qissati Musa, sebagaimana yang telah Allah firmankan menceritakan tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Ketika Nabi Musa memasuki kota dan mendapati ada dua orang yang sedang berselisih, dua orang yang sedang bertengkar, yang satu dari golongan Nabi Musa, dari kaumnya Nabi Musa, dan yang satu dari kaumnya Fir'aun. Maka fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka orang yang dari kaumnya, yaitu dari kaum Nabi Musa, beristighatsah kepada beliau. Jadi di sini Allah mengisahkan orang yang sedang bertengkar tadi beristighatsah meminta pertolongan kepada Musa, ya, dalam keadaan Musa memang hidup. Nabi Musa alaihissalam hidup dan memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan, ya, dan berada di tempat ketika itu, ya. Dia bisa berkomunikasi dengannya. Maka yang seperti ini adalah istighatsah yang boleh. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dan tidak mengingkarinya. Ya, Allah menyebutkan dengan lafaz fastaghathahu, dan dia beristighatsah kepadanya, yaitu beristighatsah kepada Nabi Musa alaihissalam. Alalladzi min aduwi, beristighatsah kepada beliau, kepada Nabi Musa, untuk, ya, menolongnya melawan adunya, melawan musuhnya. Fawakazahu Musa, maka Musa meninjunya, faqada alaihi, sehingga matilah orang tadi. Ya. Nah, syahid bahwasanya di sini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan istighatsah kepada selain Allah, yaitu kepada Nabi Musa, tapi dibolehkan, ya, dibolehkan, dan Allah tidak mengingkarinya. Ar-rabi, jenis yang keempat, istighatsah yang keempat, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi ay ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan. Beristighatsah kepada orang yang masih hidup tapi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan, min ghairi ay ya'taqid, tanpa dia meyakini keyakinan-keyakinan yang batil. Misalnya keyakinan bahasanya orang yang diistighatsahi tadi memiliki kekuatan tertentu, memiliki kekuatan-kekuatan gaib, ya, kekuatan supranatural, ya, tanpa meyakini yang demikian. Maka mithlu ayyastaghitsal ghariq, misalnya beliau contohkan, misalnya adalah orang yang sedang tenggelam, ya, sedang akan tenggelam, beristighatsah kepada orang yang lumpuh, ya. Orang yang sedang tenggelam, ya, baik di laut maupun di sungai, mau tenggelam dia, ya, di sisi sungai atau di sisi apa, di pinggir laut ada orang yang lumpuh, ya. Orang yang tenggelam tadi, yang akan tenggelam tadi meminta bantuan kepada orang yang lumpuh, bermanfaat tidak kira-kira? Ya, tidak bisa, orang lumpuh tidak bisa berenang, ya. Itu makna masylul, orang yang lumpuh. Fahadha lagbun wa sukhriyah. Maka istighatsah yang seperti ini adalah istighatsah yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Biman istighatsa bihi fayumna' minhu li hadhil illah. Maka istighatsah yang seperti ini dilarang hukumnya. Dilarang hukumnya. Mau tenggelam, ada orang, dia lihat ada orang tapi orangnya lumpuh, enggak bisa apa-apa, ya enggak usah minta tolong sudah. Kecuali, ya, minta tolong untuk coba panggilkan yang lain. Nah, tidak apa-apa yang seperti itu, ya. Mungkin dia melihat di belakang masih ada orang lain, ya. Minta tolong pada orang yang lumpuh tadi untuk mencari bantuan, ya. Berteriak, memanggil bantuan yang seperti itu tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi kalau dia minta tolongnya kepada orang yang lumpuh tadi, ya, dilarang di dalam syariat. Karena sia-sia, tidak ada manfaatnya. Karena alasan ini sia-sia, dia tidak bisa berenang, tidak bisa memberikan pertolongan. Wali illatin ukhra, dan juga ada sebab lain kenapa yang seperti ini dilarang di dalam syariat. Wahiyal ghariq rubbama iktarra bidzalika ghairuhu fatawahhama anna li hadhihi anna li hadzal mashrul quwwatan khafiyatan yunqidhu biha minasy syiddah. Yang seperti ini dilarang, istighatsah yang seperti ini dilarang karena ada sebab yang lain, yaitu ketika orang yang akan tenggelam tadi, ya, meminta pertolongan kepada orang yang lumpuh tadi, dikhawatirkan orang-orang yang lain itu akan tertipu. Tertipu dan menyangka bahwasanya orang yang lumpuh ini tadi memiliki kekuatan gaib, memiliki kekuatan tertentu, kekuatan supranatural, ya, kalau diistilahkan. Sehingga istighatsah yang seperti ini dilarang. Apa sebabnya? Biar orang lain tidak tertipu, tidak menganggap bahasanya orang yang lumpuh ini tadi memiliki kekuatan-kekuatan gaib tertentu, ya, sehingga dilarang di dalam syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.